نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد kaum muslimin kaum muslimat jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabu Al-Fitan wa Asrat As-Sa'ah, kitab fitnah, fitnah dan tanda-tanda kiamat. Masih bab yang ke-18, berbagai tanda kiamat yang dijelaskan oleh Nabi melalui hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim di bawah bab tersebut. Meskipun bunyi babnya spesifik ya, tentang orang di akhir zaman nanti lebih banyak mengharap kematian. Bila lewat di kuburan, dia berandai-andai menjadi pengganti yang dikubur, sementara yang dikubur masih hidup. Hadis-hadis yang dibawakan di bawah bab ini berbagai macam tanda-tanda kiamat dan fitnah-fitnah yang terjadi. Yang terakhir adalah hadis Nabi SAW tentang tidak akan tegak kiamat, atau kata Nabi, qad mata Kisra fala Kisra ba'dahu wa idza halaka Qaisar fala Qaisar ba'dahu walladhi nafsi biyadihi la tunfaqanna kunuzuhuma fi sabilillah. Ya, Nabi mengabarkan apabila Kisra sudah mati. Kisra adalah panggilan atau gelar untuk penguasa Persia. Bila mati Kisra, maka tidak ada lagi Kisra yang datang setelahnya. Dan apabila Kaisar, penguasa Romawi ketika itu meninggal, maka tidak ada lagi Kaisar setelahnya. Makna Kisra, untuk ungkapan tidak ada lagi Kisra, penguasa Persia setelah itu, ini berdasarkan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kerasnya kebencian mereka terhadap kebenaran, ya. Dan sikap Kisra yang di zaman Nabi ketika menerima surat Nabi, ia koyak-koyak, dan bahkan ia cabik-cabik surat Nabi, dan Nabi mendoakan semoga Allah melakukan yang sama terhadap kerajaan dan kekuasaannya, maka jatuhlah atau tumbanglah kekerajaannya di masa Umar, di masa Nabi, bahkan di masa Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan tidak tegak sampai hari ini. Upaya-upaya untuk menegakkan kembali banyak, dan doa Nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Kaisar, penguasa Romawi yang dimaksud dengannya adalah yang berada di negara Islam ketika itu, yaitu Syam, ya. Dan ketika di situ tidak ada lagi berkuasa Kaisar, maka tidak akan ada Kaisar berkuasa di sana selanjutnya. Lalu Nabi SAW mengabarkan, demi zat yang jiwaku di tangannya, niscaya akan dinafkahkan atau diinfakkan perbendaharaan Kisra dan Kaisar di jalan Allah. Maksudnya dikuasai oleh kaum muslimin. Inilah hadis terakhir yang kita baca pada kesempatan yang lalu dengan dua riwayat, halaman 527. Kita lanjutkan pada halaman 528, hadis nomor 7282. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله. مسي حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه dibawakan oleh Imam Muslim dari jalur sanad yang lain, ya, dari Sahifat Hammam Ibnu Munabbih rahimahullahu taala, dengan bunyi yang hampir sama tentang Kisra dan Kaisar yang bila mana sudah tumbang, meninggal penguasa terakhir di Persia dan Kaisar di Romawi, maka tidak akan tegak atau tidak akan ada kekuasaan mereka setelah itu, dan nanti akan dibagi-bagi perbendaharaan kekayaan kedua negara tersebut di jalan Allah. Maksudnya menjadi harta rampasan perang, kemudian digunakan untuk dibagi-bagikan sesuai yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap harta rampasan perang. Ya. Selanjutnya, 7283. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده فذكر بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه سواء. Imam Muslim di sini membawakan hadis Jabir bin Samurah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala an, dengan bunyi yang sama dengan hadis Abu Hurairah, ya, tentang Kisra dan Kaisar. Kisra penguasa Persia dan Kaisar penguasa Romawi, ya, penguasa Romawi, dan bunyi hadisnya persis sama dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Berikutnya 7284. Ustaz, mungkin hadil kunus qad tuqsam? Naam. Di zaman Umar. Pembagian kekayaan atau perbendaharaan kekayaan dua negara ini sudah terjadi, ya. Penaklukan kepada dua negara ini juga sudah terjadi seperti yang tadi kita isyaratkan di masa Umar. Dan sebelumnya di masa Nabi sudah ada sinyal-sinyalnya, di masa Umar kenyataannya, dan perbendaharaan dua kerajaan ini sudah dibagi-bagi sebagai harta rampasan perang di masa Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, Ibn Hajar Al-Asqalani dan yang lainnya menegaskan bahwa ini sudah terjadi, bahwa apa yang dikabarkan oleh Nabi tidak ada lagi Kisra setelah Kisra yang dibinasakan, yang ditumbangkan di masa Umar, dan tidak ada lagi Kaisar yang berkuasa di Syam, ya, yang berkuasa di Syam setelah ditaklukkan di masa Umar, dan harta rampasan perangnya diinfakkan, dibagi-bagi sebagaimana layaknya dibagi harta rampasan perang melalui sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperlima, dibagi lima, dan itu yang dimaksud dengan wala tuqsamanna kunuzuhuma fi sabilillah, ya, sebagai harta rampasan perang kemudian dibagi-bagi sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah terjadi, ya. Itu sudah terjadi. Persia sampai hari ini tidak ada kekuasaannya, dan upaya seperti yang saya isyaratkan terus, upaya untuk menegakkannya, ya, menegakkan kekuasaan ini sampai hari ini dan terus akan diusahakan, tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan untuk ditumbangkan, dan semoga tidak akan tegak sampai hari kiamat, karena permusuhan mereka dengan Islam tidak seperti permusuhan Romawi dengan Islam, ya, persis dengan yang dilakukan oleh penguasa mereka di zaman Nabi saat menerima surat Nabi, sebagaimana Kaisar Romawi Herakl atau Herculius menerima dengan sifat, dengan akhlak yang luar biasa. Surat diterima, kemudian ditempatkan di tempat yang istimewa, ya. Kemudian dia baca pula di hadapan Abu Sufyan ketika itu dengan rombongannya, ketika diwawancarai oleh Herakleus, dan bahkan beliau mengeluarkan beberapa statement yang luar biasa. Poin-poin wawancara yang dilakukannya dengan Abu Sufyan itu diabadikan, ditulis dalam sejarah Islam. Abu Sufyan sendiri yang bercerita setelah Islam, kemudian dikeluarkan dalam Sahih Bukhari dan dalam hadis-hadis yang lain tentang bunyi pertanyaan-pertanyaan yang memang sangat mendalam. Dan bahkan dia ketika bertanya, dia tahu apa yang dimaksud dengan pertanyaan itu, sehingga di ujung setelah selesai wawancara dia katakan, kenapa saya tanyakan pertanyaan pertama, kenapa saya tanyakan pertanyaan kedua, kenapa saya tanyakan pertanyaan ke-10. Sekitar 10 pertanyaan yang ditanyakan oleh Herkulius kepada Abu Sufyan, dan ternyata pertanyaan itu ada maksudnya. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Nabi itu benar. Bahkan dia mengatakan, andai saja, andai kata apa yang kalian ceritakan tentang beliau itu benar-benar adanya, maka kekuasaannya akan sampai di bawah telapak kaki saya saat ini. Dan andai saya bisa berangkat ke sana untuk membasuh dan membersihkan sepatunya, saya lakukan. Ya. Itu Romawi. Dan Allah juga sudah memberikan apresiasi ya di dalam surat Ar-Rum. Bahkan dalam Al-Quran ada surat Ar-Rum namanya, surat Romawi. Ar-Rum itu Romawi. Allah bercerita bahwa terjadi perseteruan antara dua adidaya ini, Persia dan Romawi, negara besar ketika itu dan selalu berkecamuk peperangan. Allah ceritakan bahwa ada kalanya Romawi yang kalah, kemudian nanti akan terjadi setelah itu, setelah kekalahan mereka akan menang. Ghulibatur Rum, Romawi dikalahkan. Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka setelah nanti kalah akan menang pula. Dan ketika mereka menang, Romawi menang, kaum muslimin bergembira. Kaum muslimin mengucapkan Allahu Akbar. Kenapa? Karena memang berbedanya sikap. Berbedanya sikap dua negara ini terhadap Islam. Majusi seperti itu. Negara Majusi, negara Persia, seperti yang dilakukan oleh Kisra ketika itu, yang datang surat Nabi dibacakan di hadapannya, kemudian ditusuknya dengan pedangnya, kemudian dirobek-robeknya dengan pedangnya. Surat Nabi SAW. Sampai berita itu kepada Nabi SAW, maka Nabi mendoakan semoga Allah melakukan hal yang sama kepada kekuasaannya dan tidak tegak. Kemudian yang Kaisar, pernyataan Nabi itu berkenaan dengan kekuasaannya di Syam. Karena Romawi sampai hari ini ada. Walaupun dengan nama yang berbeda, Roma tetap Roma. Ya. Roma tetap Roma. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan 7284. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تفتحن عصابة من المسلمين أو من المؤمنين كنز آل كسرى الذي في الأبيض. قال قتيبة من المسلمين ولم يشك. Masih hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu dibawakan di sini oleh Imam Muslim rahimahullah. Nabi SAW mengabarkan la taftahanna isabatun minal muslimin. Isabah jamaah. Isabah di sini bukan isabah dalam bahasa sekarang ini, isabah ini komplotan ya. Lebih ke negatif maknanya penggunaannya, tetapi yang dimaksud dengan di sini adalah ta'ifah, ya, jamaah, kelompok, pasukan, ya, dari kaum muslimin atau dari orang-orang yang beriman, mereka nanti akan menaklukkan, la taftahanna, menaklukkan, menguasai kanza ali Kisra, ya, perbendaharaan kekayaan keluarga Kisra, ya. Ya, alladhi fil abyadi, alladhi fil abyadi, di rumah putih, ya, atau di putih ya, di warna putih. Di sini diterjemahkan istana putih, bukan istana putih yang sekarang ya, tetapi ini di Kisra di zaman Nabi SAW, di zaman Umar. Ya, fil alladhi fil abyadi, qala Qutaybah, berkata salah seorang perawi dari gurunya Imam Muslim, Qutaibah ibn Sa'id al-Misri, minal muslimin walam yashuk. Ya, ya, Qutaibah dalam riwayatnya mengatakan isabatun minal muslimin tanpa ragu. Kalau Abu Kamil al-Jahdari itu mengatakan minal muslimin au minal mu'minin. Ragu apakah sekelompok dari orang muslim atau sekelompok dari orang mukmin. Ya, hanya keraguan dalam ungkapan tersebut. Sementara Qutaibah dengan yakin dia mengatakan lafaznya isabatun minal muslimin tanpa atau minal mu'minin, ya, tanpa ada itu, dan bunyinya seperti tadi bahwa akan ada sekelompok dari kaum muslimin yang akan menguasai perbendaharaan keturunan Kisra. Ya. Dan ini juga sudah terjadi di masa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 7285 mungkin al-murad fil abyad hadha kanz inda Kisra al-murad yani al-dhahab al-fidda amma fil ahmar hadha inda al-rum al-rum al-dhahab wal-fidda. Ya, bisa jadi maksudnya fil abyad adalah kekayaan Kisra yang maksudnya adalah perak, ya. Sementara kekayaan yang ada di Romawi adalah emas, ya. Bisa jadi, ya. Ini yang banyak di di Persia adalah perak, dan itu yang dikuasai oleh kaum muslimin, oleh sekelompok kaum muslimin. Dan kata-kata sekelompok dari kaum muslim ini menunjukkan bahwa penaklukan itu bukan dengan jumlah, bukan dengan perlengkapan persenjataan yang besar, tetapi dengan Islam, dengan iman, ya. Jadi itu yang kunci kekuatan yang sebenarnya, Islamnya yang benar, imannya yang benar. Karena kemenangan itu Allah yang menetapkan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Maka yang menjadi kunci utamanya adalah Islam dan iman. Ya. Ini yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 7285. Qala rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Simak ibn Harb qala sami'tu Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي عوانة. Masih hadis Jabir bin Samurah dibawakan radhiyallahu taala anhu, dibawakan oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain dengan bunyi yang sama, ya. Bunyi hadisnya yang sama. Kemudian berikutnya 7286. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن الثور وهو ابن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر قالوا نعم يا رسول الله قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها قال ثور لا أعلمه إلا قال الذي في البحر ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون. Hadis berikutnya 7287. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا ثور بن زيد الديلي في هذا الإسناد بمثله. Imam Muslim rahimahullahu taala membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan beberapa jalur ya sanad, bunyinya hampir sama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sami'tum bi madinatin janibun minha fil barri wa janibun minha fil bahri. Ini pertanyaan Nabi kepada para sahabat. Kalian pernah mendengar tentang sebuah kota yang sebahagiannya di darat dan sebagiannya di dalam laut? Ya. Pernah enggak kalian mendengar tentang sebuah kota, satu sisi atau sebahagian dari kota ini berada di daratan, sebahagian lain berada di laut? Ya. Qalu na'am. Para sahabat menjawab, iya ya Rasulullah. Qala, kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah, tidak tegak kiamat, hatta yaghzuwaha sab'una alfan min bani Ishaq. Tidak akan tegak kiamat sampai kota tersebut diperangi oleh 70,000 sab'una alfan, 70,000 dari keturunan Ishaq. Dari keturunan Ishaq. Ya, Ishaq nama Nabi, anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dari keturunan Ishaq. Fa'idha ja'uha, apabila 70,000 pasukan ini sampai di kota tersebut, nazalu, mereka pun singgah, maksudnya turun. Falam yuqatilu bisilah. Ini yang istimewa. Mereka memerangi kota itu tanpa senjata. Mereka yang 70,000 itu memeranginya, menguasainya tanpa senjata. Pakai apa? Walam yarmu bisahmin. Tanpa satu anak panah pun dilesatkan untuk menguasai negeri tersebut, untuk menyerangnya. Tanpa senjata dan tanpa anak panah mereka memerangi negeri atau kota tersebut. Qalu, kata Nabi bercerita, mereka hanya mengatakan, mengucapkan, la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. La ilaha illallah wallahu akbar. Fayaskutu ahadu janibaiha. Maka ditaklukkanlah dengan seruan itu satu dari dua sisi yang tadi, di daratan dan di lautan. Ya. Dengan ucapan teriakan la ilaha illallah wallahu akbar, maka jatuhlah satu dari dua bahagian kota tersebut. Qala Saur, berkata Saur Ibnu Yazid. Ya, Ibnu Zaid Ad-Dili, salah seorang perawi, la a'lamuhu illa qal alladhi fil bahri, yaitu yang ditaklukkan pertama yang bagian lautnya. Ya, bagian yang berada di lautnya itu yang pertama-tama ditaklukkan, kata salah seorang perawi itu Thawr ibn Zaid Ad-Dili. Thumma yaqul as-thaniyah, kemudian Nabi melanjutkan, kemudian mereka melakukan, mengucapkan kedua kalinya, la ilaha illallah wallahu akbar, fayaskutu janibuhal akhar. Maka bahagian kedua yang berikutnya pun ditaklukkan atau jatuh ke tangan mereka. Thumma yaqulu tsalitsah, kemudian ketiga kalinya mereka mengucapkan, la ilaha illallah wallahu akbar, fayufarraju lahum, maka dibukakan atau dilapangkanlah untuk mereka, fayadkhulunaha, maka mereka pun memasuki kota itu, fayagnamuna, dan mengambil harta rampasan perang, fabainama hum yaqtasimunal maghanima, maka tatkala atau ketika mereka membagi-bagi harta rampasan perang, idza'ahumus sarih, tiba-tiba datanglah kepada mereka seorang penyeru yang berteriak dengan keras. Faqal, mengatakan, innad dajjal qad kharaj, sesungguhnya dajjal telah keluar. Fayatrukuna kulla syai, maka mereka pun meninggalkan segala sesuatu, segala-galanya, maksudnya harta tadi mereka tinggalkan dan tidak jadi mereka ambil. Wayarji'un, dan mereka kembali, ya, kembali ke negeri mereka, ya. Ini tanda kiamat yang baru, yang mungkin ada hubungannya juga dengan tanda kiamat yang sudah kita pelajari, yaitu ketika peperangan yang terjadi yang memerangi yang pasukannya itu nanti terbagi tiga, penaklukan Konstantinia, Konstantinopel, ya. Yang sepertiganya melarikan diri, yang sepertiganya gugur di medan perang, sepertiga yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Ini yang dimaksud dengan negeri yang tadi itu, Konstantinia, ya. Yang dimaksud dengannya Konstantinia, dan sudah kita pelajari. Jadi setelah mereka berhasil menaklukkan dan sudah mulai membagi-bagikan, mengumpulkan harta rampasan perang dan membagi-bagikannya, tiba-tiba ada berita bahwa Dajjal keluar, bahwa Dajjal sudah muncul, dan mereka tidak lagi tertarik dengan harta. Mereka kembali ke kampung halaman atau ke negeri mereka untuk melindungi anak dan keluarga mereka, sebagaimana dalam riwayat tersebut. Dan ini cerita yang sama, tetapi dengan alur yang berbeda. Alurnya adalah Nabi membukakan cerita ini dengan pertanyaan. Tahukah kalian tentang sebuah kota yang sebagiannya di laut, sebagiannya di darat? Nah, kemudian diceritakan oleh Nabi peristiwa penaklukan Konstantinia, yaitu Konstantinopel. Ya. Dan subhanallah, yang sangat menarik di sini adalah bahwa kemenangan yang diberikan oleh Allah dengan tauhid. Ya. Dengan tauhid, dengan bukan berarti hanya sekadar ucapannya. Karena Nabi di riwayat yang telah kita baca menyatakan bahwa mereka sebaik-baik pasukan di muka bumi, maksudnya keimanan. Ya. Makanya dengan seruan itu Allah memberikan kemenangan dengan seruan tauhid, la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Itu yang keluar dari disebab yang muncul di lidah, di mulut, karena keyakinan di dalam dada terhadap kemahaesaan Allah dalam memperoleh atau mendapatkan ibadah. Tauhidnya, seruan tauhid dan takbir yang menyebabkan kemenangan, dan itu bukan hanya sekedar ucapan. Itu bukan hanya sekedar ucapan. Itu adalah apa yang ada di dalam dada. Makanya ini yang harus kita tanamkan kepada kaum muslimin adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan, dan la ilaha illallah bukan sekedar ucapan. Dia kunci surga, dan kita tahu bahwa kunci itu bukan besi lurus begitu saja. Ada gigi-giginya. Dan gigi-giginya itu yang harus dipahami oleh kaum muslimin. Ada syarat-syaratnya, ada pembatal-pembatalnya. Yang anehnya, mayoritas kaum muslimin, bila kita tidak mengatakan semua, meyakini adanya pembatal-pembatal sholat, adanya pembatal-pembatal wudhu, adanya pembatal-pembatal puasa, adanya pembatal-pembatal haji. Nah, sementara mereka tidak menerima adanya pembatal la ilaha illallah, ya. Tidak menerima adanya pembatal-pembatal la ilaha illallah. Orang sudah bersyahadat kok, orang muslim, orang sholat, ya. Kenapa mesti dibahas tentang pembatal-pembatal iman, pembatal-pembatal tauhid? Ya. Ini yang perlu ditekankan, karena masalah la ilaha illallah bukan ucapan. Kalau hanya sekedar ucapan, maka orang-orang jahiliyah pasti mau mengucapkannya. Orang-orang jahiliyah dahulu, orang-orang musyrikin jahiliyah, ketika Nabi minta mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, apa salahnya? Apa sulitnya bagi mereka? Karena bahasa-bahasa mereka. Ya. Tetapi karena konsekuensinya itu yang mereka pahami, bahwa kalau sudah diucapkan, maka tentu semua praktik kesyirikan itu dimusnahkan, habis semuanya. La ilaha nafi, menafikan semua praktik kesyirikan. Tidak ada lagi yang disembah, yang diseru, yang dijadikan tempat meminta, berdoa. Tidak ada tempat untuk lagi untuk menyembelih hewan sebagai taqarrub, kurban, sesajian. Tidak ada lagi. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Illallah, itu itsbat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bila mana diucapkan oleh akidah, oleh iman, maka dia menanamkan rasa takut. Ya. Menanamkan rasa takut di hati orang-orang yang tidak memilikinya. Maka dengan ucapan itu, dua bahagian dari kota tersebut runtuh, ya, ditaklukkan oleh kaum muslimin. Mungkin mereka datang tentu dengan senjata, karena pasukan, dan jumlahnya 70 ribu orang. Tetapi tauhidlah yang memberikan pengaruh, tauhidlah yang memberikan jaminan kemenangan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini sebagai catatan penting, karena Nabi mengatakan mereka tanpa senjata bukan berarti tanpa membawa, tetapi tanpa menggunakan. Ya, mereka bawa panah, tetapi mana tidak dilepaskan, tidak dilemparkan. Ya, dan tauhidlah, imanlah, aqidahlah yang menjadi kunci kemenangan. Ya. Dan jangan pula sampai dipahami bahwa kita tidak perlu senjata. Tidak perlu senjata. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk mengantisipasi kebencian mereka-mereka yang membenci agama Allah dengan apa yang kalian mampu dari kekuatan. Kata Nabi SAW, ala innal quwwatar rami. Ketahuilah bahwa yang diantara yang dimaksud dengan kekuatan yang dipersiapkan adalah memanah. Ya. Memanah, persiapan yang lain, persiapan ini menunjukkan bahwa bukan berarti tidak ada persiapan senjata. Ya. Dan juga yang dimaksud dengan la ilaha illallah tadi adalah tauhid yang sebenarnya. Bukan seperti yang di peragakan oleh orang-orang yang mengucapkan la ilallah, la ilaha illallah, kemudian memperlihatkan kesaktian. Ya, tapi kepada kaum muslimin mereka tampakkan kesaktiannya. Kebal senjata, tidak bisa ditembak oleh, tidak bisa ditembus oleh peluru, tidak bisa tergoreh oleh pedang atau parang, lidahnya dipotong tidak berluka sedikit pun. Bukan untuk dipertontonkan. Kalimat la ilaha itu adalah tauhid. Ya. Adalah tauhid yang hanya dengan ucapan itu semua kekuatan tidak bisa menghadangnya. Saya pernah bercerita di sini tentang ilmu sihir yang sebagian digunakan oleh orang-orang yang menyatakan bahwa itulah ilmu yang diinginkan oleh Islam, bahkan dicampurkan kepada belajar agama. Belajar agama kemudian belajar tentang ilmu sihir. Ya. Tidak bisa dibacok dengan senjata tajam. Ketika ditebaskan senjata, justru yang menebasnya terpelanting ke belakang. Ya. Ini yang bercerita langsung saksi mata. Ya. Saksi mata, dan dia melihat itu meminta izin. Ya. Kepada yang mengadakan, boleh tidak saya ikut serta? Ya, ikut serta. Dia pengunjung di negeri kita ini. Katanya menawarkan diri, boleh tidak saya ikut serta? Kata orang ini, kamu bukan levelnya. Kalau kamu juga mau, nanti murid saya lah. Ya. Adi datang giliran muridnya yang senior. Ya. Kemudian dilakukan yang sama, bukan dengan keris, bukan dengan parang lagi, tapi dengan kayu. Dikepung oleh kawan-kawan yang kemudian diserang sekaligus untuk memukulnya, semuanya terpelanting, bahkan seakan-akan ada yang mendorong tangannya ke belakang. Ya, dilakukan berkali-kali, dan ada videonya. Yang bercerita tanpa video juga bercerita kepada kami, dan dia katakan, tibalah giliran saya. Saya mendekat, kemudian saya ludahi saja. Terpelanting orang tersebut. Ya. Tetapi dengan ucapan apa? A'udzu bikalimatillah at-tammati min syarri ma khalaq. Kalimat Allah, la ilaha illallah. Ya. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Ya. Yang dianjurkan Nabi untuk kita baca setiap pagi, setiap petang. Ya, setiap kita singgah di satu tempat, baca a'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Itu tauhid yang sebenarnya. Ya, memahami, mendalami, menerapkan dalam kehidupan ketawakalan kepada Allah, penyerahan diri secara total kepada Allah jalla fi'ala. Ini yang membuat kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan disalahpahami hadis ini, dan bisa juga digunakan untuk hal-hal yang lain. Cukup dengan la ilaha illallah kita nanti akan menyerang, akan berperang. Ya, enggak perlu ada perlu latihan-latihan, tidak perlu kaum muslim mempersiapkan persenjataan, nanti akan ada penaklukan Konstantinopel dengan tanpa senjata. Tidak, jangan salah, jangan dipahami keliru, karena hadis ini tidak menafikan adanya senjata, tetapi penaklukannya andil senjata tidak ada. Kalaupun mereka tetap bawa senjata, tetapi anak panah pun tidak ada yang dilemparkan, ya. Tetapi akan tetapi dengan tauhid, dengan aqidah, dengan iman. Nah, ini yang perlu kita tegaskan, wallahu alam. Kita lanjutkan 7288. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala haddatsana Muhammad ibn Bishr qala haddatsana Ubaydullah an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala لا تقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتله. Ini tanda kiamat yang lain, ya, tanda kiamat yang lain dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yaitu nanti orang Yahudi pasti akan diperangi oleh kaum muslimin dan pasti akan dihabisi semua. Ini berita yang pasti karena Nabi yang memberitakannya sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la tuqatilunnal yahud. La huruf taukid. Nun yang bertasydid juga huruf taukid. Pasti benar-benar kalian akan memerangi Yahudi. Fala taqtulunnahum. Dan pasti kalian akan menghabisi mereka, akan membunuh mereka semua. Ya, fala taqtulunnahum. Kata Nabi memberitakan. Ini ribuan tahun yang lalu. Dan ini sebagai tanda kiamat. Bahkan, ya, kalian akan habis-habisan mencari, mengejar mereka, menghabisi mereka sehabis-habisnya. Hatta yaqulal hajaru, sampai-sampai batu pun membantu kalian, memberikan andil kepada kalian untuk melawan, memerangi mereka. Kata batu, ya muslim, wahai muslim. Ini jelas, ya, muslim, wahai muslim. Hadza yahudiyyun, ini Yahudi. Mengabarkan, memberitahukan kepada muslim, pasukan muslim, ini Yahudi. Fata'al, marilah atau kemarilah. Faqtulhu, bunuhlah dia. Bunuhlah dia, kata siapa? Atau kata apa? Kata batu. Dan berkatanya batu di sini juga merupakan tanda kemahabesaran Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menjadikan apapun berbicara. Walau tanpa memiliki alat-alat berbicara. Ya, walau tanpa memiliki alat-alat berbicara. Makanya ketika Allah mengabarkan dia berbicara, kenapa kita mesti menolaknya? Allah yang mengatakan dia berbicara, wa kallamallahu Musa taklima. Andalah. Kenapa? Logikanya kalau berbicara itu apa? Harus punya mulut, punya lidah. Logikanya. Jadi ayat-ayat Allah dilogikakan, dijadikan logika itu sebagai penentunya. Kalau sesuai dengan logika, diterima. Kalau tidak cocok dengan logika, ini tidak bisa diterima. Ini Al-Quran kok ditakwilkan saja, selesai. Jadi kaidahnya kalau tidak bisa diterima oleh logika dan tidak mungkin menolak ayat, caranya adalah maknanya dirubah, dipalingkan. Walau tidak didukung oleh bahasa sekalipun, ya, tetap dipalingkan maknanya. Sementara Allah mengabarkan bahwa makhluk ini bisa berbicara. Di sini batu di akhir zaman, sebelum kiamat nanti juga berbicara. Memanggil muslim. Kaum muslimin ketika itu tidak mungkin takut. Kok ada yang berbicara? Ya. Padahal tidak ada orangnya. Tidak akan mungkin takut karena Nabi mengabarkan bahwa batu berbicara memanggil pasukan kaum muslimin untuk membunuh Yahudi yang bersembunyi di belakangnya. Pohon pun juga demikian. Pohon juga demikian. Dan ini salah satu dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Bila Allah berkehendak makhluknya berbicara, maka dia berbicara walau tanpa memiliki alat untuk berbicara. Bahkan Nabi SAW mengabarkan. Ini sebelum ini terjadi ya, yang diceritakan di sini. Zaman Nabi SAW, Nabi mengatakan, saya sampai hari ini masih tahu, masih ingat, ada di Mekah itu batu, setiap saya lewat, dia mengucapkan salam. Ya. Batu di Mekah itu, setiap dia lewat, Nabi lewat, dia mengucapkan salam. Dan Nabi SAW tunggul batang kurma. Batang kurma yang sudah dipotong, ya, dijadikan tempat bersandar, bertelek oleh Nabi ketika berkhutbah sebelum dibuatkan mimbar. Hadis dalam Sahih Bukhari. Ya. Sebelum dibuatkan mimbar, dia membaca khutbah dengan berdiri kemudian memegang atau bertelek atau bersandar, meletakkan tangannya di atas tunggul kurma tersebut. Ketika dibuatkan mimbar, Nabi pindah ke mimbar. Terdengar oleh Nabi rengekkan pohon batang kayu mati tadi. Batang kurma yang sudah mati itu terdengar Nabi mendengar dan orang juga mendengar semua. Makanya Nabi ketika menenangkannya dilihat oleh para sahabat. Ketika Nabi usap-usap sebagaimana anak kecil dibujuk-bujuk, ya, ditenangkan seperti itu dilakukan Nabi. Bisa dia menangis, bisa dia merengek, padahal dia batang kayu yang sudah mati. Dan Allah juga bercerita tentang langit dan bumi yang berbicara. Ya. Langit dan bumi setelah dicipta oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk menghadap dengan penuh dengan taat atau dengan terpaksa. Mereka berdua mengatakan, qalata ataina ta'i'in. Kedua-duanya berkata, kami datang dengan penuh kepatuhan, ketaatan. Jadi hadis ini ya, menunjukkan bahwa berbicara itu adalah sifat atau salah satu dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah berkehendak, maka Allah berikan kemampuan untuk berbicara walau tanpa alat. Bahkan di antara kemahakuasaan Allah, yang punya alat tidak bisa berbicara. Dia punya alatnya tapi tidak bisa, tidak berguna. Ya, manusia bukankah ada di antara mereka yang tidak bisa berbicara? Iya, padahal dia punya mulut, punya lidah. Menunjukkan bahwa alat itu bukan sebagai bahan mutlak untuk bisa berbicara. Dia hanya sebatas sebab. Ya. Yang tidak punya itu bukan berarti tidak bisa pula berbicara. Tangan kita nanti berbicara, kaki nanti berbicara di hari kiamat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kulit kita juga bersaksi di hadapan Allah, kulit manusia ya, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi inti hadis ini adalah akan terjadi peperangan di antara kaum muslimin dan Yahudi di akhir zaman. Nanti mereka akan dihabisi, ya, benar-benar akan dimusnahkan karena semuanya dikerahkan oleh Allah untuk menghabisi mereka. Dan mereka nanti akan berkumpul bersama Dajjal. Ya. Jadi pengikut bala tentara Dajjal. Orang Yahudi akan menjadi pengikut bala tentara Dajjal dan mereka juga akan diperangi oleh kaum muslimin. Wallahu a'lam. Kita tambahkan lagi. Hadis 7289. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathanahu Muhammad ibn al-Muthanna wa Ubaidullah ibn Sa'id qala haddathana Yahya an Ubaidillah bi hadha al-isnad wa qala fi hadithihi هذا يهودي ورائي. Ya, hadis siapa tadi? Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dibawakan kembali oleh Imam Muslim dari jalur sanad yang lain. Di sini ada tambahan ya. Batu tadi berkata, ini Yahudi di belakang saya. Maksudnya bersembunyi di belakang batu tersebut karena takut kepada kaum muslimin, maka ya, batu itu pun memberitahukan kepada pasukan kaum muslimin tentang keberadaan Yahudi di belakangnya. Tentang Yahudi masih ada, tentang peperangan ini di hadis berikutnya. Nanti ya. Ada beberapa hadis setelahnya, insya Allah akan kita lanjutkan ya, tentang tanda kiamat yang ini, yaitu tentang peperangan antara kaum muslimin. Bukan peperangannya, tapi kaum muslimin memerangi. Kaum muslimin memerangi. Kalau yang terjadi sekarang, kaum muslimin diperangi. Ya. Kaum muslimin diperangi dan mereka tidak punya daya apa-apa. Ya. Sementara tanda kiamat ini nanti kaum muslimin yang akan memerangi, akan menyerang. Dan penyerangannya habis-habisan untuk memusnahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan bantuan dengan makhluk-makhluk yang lain seperti pohon dan batu tersebut. Bersembunyinya mereka menunjukkan mereka ketakutan dan mereka melarikan diri, ya, melarikan diri. Dan ini tanda kiamat yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah kita akan lanjutkan ke hadis, membaca hadis-hadis berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.